wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairan wa ahabbu ila Allahi minal mu'min ad-da'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi masing-masing orang yang beriman tadi memiliki kebaikan. Ikhris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang memberi manfaat padamu. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'atu kana kada wa kada, dan jika engkau ditimpa sesuatu maka jangan sekali-kali mengatakan seandainya aku perbuat seperti ini maka akan begini-begini. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, apa saja yang Allah kehendaki akan dilakukan. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena ucapan lau, seandainya, seandainya, itu bisa membuka aktivitas syaitan untuk memberi was-was. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini ikhwana fillah auzakumullah, kita bisa mengambil banyak faedah. Yang pertama terkait dengan babul mujahadah, berkaitan dengan keutamaan mukmin yang kuat dalam beribadah. Ternyata itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada keutamaan secara khusus untuk mereka yang memiliki sikap mujahadah, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mukmin yang apa ini? Kuat ibadahnya. Keutamaannya ialah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahutaala, al-mu'min al-qawi yakni fi imanihi, walaysa al-mu'adul qawi fi badani. Mukmin yang kuat dalam hadis ini yang dimaksud ialah kuat imannya, bukan kuat badannya. Lianna quwwatal badan dharra 'alal insani idza istamalaha fi ma'siyatillah, karena punya badan yang kuat, punya fisik yang kuat, itu bisa membahayakan seseorang jika digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faquwwatul badan laisat mahmudatan wala matmumatan fi dzatiha. Kekuatan badan atau fisik itu tidak terpuji dan tidak tercela. Ya. in kana al-insanu istamala hadhil quwwah fima yanfa'u fid dunya wal akhirah sarat mahmudatan. Tapi jika punya kekuatan fisik kemudian digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, maka ini terpuji. Wa in ista'ana bi hadhil quwwah ala ma'siyatillah sarat madmumatan. Dan jika dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kekuatan fisik atau badan menjadi tercela. Nah. Baik. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Cukup jelas ya, menghibur juga bagi mereka-mereka yang memiliki apa ini, fisik yang lemah. Nah, taib, kekuatan di sini ialah kekuatan iman, kekuatan ibadah, mujahadah dalam ibadah. Banyak yang orang fisiknya kuat, tapi kalau untuk ibadah enggak kuat. Dia binaragawan gitu ya. Nah. Tapi kalau untuk sholat enggak kuat. Enggak kuat lama-lama. Barakikum ya. Nah. Sholatnya cepat. Ya. Nah, berarti ini bina agawan tapi gak kuat sholat. Maksudnya gak kuat sholat lama. Banyak yang kuat fisiknya ya, tapi gak kuat berlama-lama di majelis taklim. Ya. Banyak yang fisiknya kuat tapi gak kuat puasa Ramadan. Barakufikum. Sehingga beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahutaala menjelaskan bahwa kekuatan di sini terkait dengan lafaz sebelumnya al-mu'min al-qawi. Mukmin yang kuat. Berarti maksudnya kuat apa ini? Keimanannya. Banyak mereka-mereka yang secara fisik kayaknya kurus kering ya, nah atau mungkin sakit-sakitan, tapi ibadahnya masya Allah kuat sekali, sungguh-sungguh semangat ya. Nah, sehingga kekuatan fisik itu bukan sesuatu yang terpuji, bukan sesuatu yang tercela, tergantung penggunaannya. Kalau kekuatan fisik tadi digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, maka kekuatan fisiknya tadi menjadi apa ini? Terpuji. Tapi kalau kekuatan fisiknya tadi digunakan untuk sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan fisik tadi menjadi tercela. Nah, jadi kalau ada yang membanggakan fisiknya kuat, seger, kakak ya. Nah. Taib. Alhamdulillah, barakofikum. Kamu punya fisik yang kuat ya. Semoga dipakai untuk yang bermanfaat. Kalau ada yang loyo, urus, insyaallah kamu kok loyo sekali ya. Semoga Allah memberimu kekuatan untuk tetap istiqomah dalam ibadah ya. Nah. Jangan loyo fisiknya, loyo ibadahnya. Harus ada apa ini? Kelebihannya. Taib. Namun ada juga yang menjelaskan bahwasanya kekuatan di sini sifatnya umum. Wal qawi fi dinihi wa badanihi wa nafsihi wa aqlihi. Itu kekuatan agamanya masuk, kekuatan fisiknya masuk, kekuatan kepribadiannya masuk, kekuatan akalnya masuk. Nah, kalau mukmin agamanya kuat, fisiknya kuat, kepribadiannya kuat, akalnya juga kuat. Maksudnya akalnya kuat itu cerdas, ya. Akal yang kuat itu maksudnya apa ini? Cerdas, ya. Ini tentunya lebih baik daripada yang sebaliknya. Lemah agamanya, lemah fisiknya, lemah kepribadiannya, lemah apa ini? Akalnya. Nah, baik. Itu kalau digunakan untuk sesuatu yang apa ini? Bermanfaat. Jadi tidak ada pertentangan di antara pendapat masalah ini. Kalau yang mengatakan kekuatan di sini sifatnya umum, itu bagi yang menggunakan kekuatannya untuk apa ini? Yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Maka itu baru lebih baik daripada yang dhaif. Tapi kalau kekuatannya tadi itu tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka apa yang bisa dibanggakan? Nah, apalagi yang dhaif tadi hanya dhaif fisiknya, tapi kuat apa ini? Ibadahnya. Yang lebih baik. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan wa fi kullin khair. Masing-masing dari mukmin tadi masih ada kebaikan. Mukmin yang kuat lebih baik daripada apa ini? Mukmin yang lemah. Nah, mukmin yang lemah kok masih ada kebaikannya? Beliau mengatakan wal mukmin adz-dha'if fi khair. Mukmin yang lemah itu masih lebih baik. Fa huwa khair min al-kafir la syakka. Lebih baik daripada apa ini? Orang kafir. Jadi kalau orang itu mukmin, muslim tapi lemah imannya, lemah Islamnya, itu masih mending daripada apa ini? Orang kafir. Walaupun orang kafir ini kuat fisiknya. Nah. Jadi orang itu muslim abangan. Muslim abangan itu apa? Ya, yang penting muslim, ya. Itu masih lebih baik daripada apa ini? Yang jelas-jelas kafir. Itu beliau menjelaskan demikian. Wa fi kullin khair. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya wa fi kullin khair di sini barakofikum yang kuat fisiknya ya punya kebaikan, yang lemah fisiknya juga punya kebaikan. Yang penting apa ini? Mukmin. Baik. Dari sini bisa kita ambil faedah yang lain. Ikhwana fillah a'azzakumullah, bahwa orang mukmin itu memiliki kualitas iman yang bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah, ada yang sedang-sedang, ya. Baina hadza wa dzaka. Enggak sama semua, ya. Walaupun teman seperguruan, ya, teman sesama majelis taklim, tapi kekuatan imannya apa ini? Bertingkat-tingkat. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah besar, berkurang. Kalau bertambah, maka menjadi mukmin yang kuat imannya. Kalau berkurang, menjadi apa ini? Mukmin yang lemah imannya. Nah, baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil. Wajib bagi seseorang untuk bersemangat melakukan segala sesuatu yang bermanfaat, baik untuk urusan dunianya maupun urusan agamanya. Ikhris ala ma yanfa'u. Ini prinsip seorang muslim yang baik. Dia bersemangat melakukan segala aktivitas yang bermanfaat untuk dunianya, juga bermanfaat apa ini? Untuk akhiratnya. Ibadah ya semangat. Nah, kerja ya semangat. Nah, gitu. Semangat kerja itu maksudnya ya enggak asal-asalan begitu ya. Nah, walaupun modalnya apa ini? Asal-asalan. Masih kerja yang semangat berarti amanah. Dikasih pekerjaan pasti-pasti ya semangat pasti-pastinya. Begitu ya. Dia bekerja sebagai apa ini? Pengajar misalkan. Ya semangat ngajarnya. Dia diberi tugas untuk apa itu? Merawat orang sakit, ya semangat merawatnya, ya. Demikian. Itu menunjukkan amanah. Itu urusan dunia. Jadi ikhris ala ma yanfa'u. Semangatlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Ain fi dunyaka wa akhiratik. Dalam urusan duniamu dan akhiratmu. Ya, urusan akhirat jelas. Ibadah semangat, taklimnya semangat, ya. Hal-hal yang terkait dengan ibadah yang lain juga semangat. Nah, urusan dunia, ya semangat, ya. Bersih-bersih rumah, ya semangat, ya. Nah, begitu. Bekerja, ya yang semangat. Diberi amanah apapun, semangat. Asalkan apa ini? Yang bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu. Selanjutnya, wasta'in billah wa la ta'jiz. Ini wajib bagi kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Jadi kalau kita beribadah, hendaknya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar semangat ibadahnya, agar kuat ibadahnya, agar istiqomah ibadahnya. Jangan menggantungkan kekuatan pada diri kita sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi saya bilang ada yang secara fisik lemah tapi secara ibadah kuat dan sungguh-sungguh. Kenapa ini? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yang membantunya, memberi apa ini? Kekuatan kepadanya. Barakallahu'alaikum. Ada yang kuat fisiknya, kenapa dalam peribadah gak kuat, gak semangat, gak istiqomah? Nah ini karena tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam masalah dunia juga begitu. Tidaknya kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, minta tolong kepada jin, minta tolong kepada orang-orang yang telah mati, minta tolong kepada apa ini, keris-keris pusaka, jimat-jimat yang ada di akik. Ternyata akik ada isinya. Saya kalau butuh apa-apa tinggal digosok saja. Tak boleh. Ya, termasuk kesyirikan. Faedah berikutnya, wala ta'jiz. Seorang muslim dilarang bermalas-malasan. Jadi kalau ibadah, jangan bermalas-malasan. Atau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita, ya jangan apa ini, bermalas-malasan. Bukan sifatnya orang Islam yang baik. Nah, kerjanya itu tidur terus, ya. Nah, disuruh nyapu baru 1 meter. Nah, loyo, nggak punya apa ini, gairah. Ini bukan mental-mentalnya orang yang beriman, bukan mental-mentalnya orang Islam, ya. Nah, soal muslim punya prinsip wala ta'jiz, tidak loyo, tidak malas dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik masalah ibadahnya maupun masalah apa ini, dunianya. Semangat, ya. Jadi orang melihat masya Allah, ya, sekep sekali. Nah, itu orang Islam ya seperti itu, ya. Nah, bersih-bersih rumah, nyapu, ya. Nah, beres-beres, ya, nyuci, ya, semangat masya Allah, ya. Dia ibadahnya, ibadahnya juga semangat, ya. Nah, taklimnya juga semangat. Nah, itulah prinsipnya seorang muslim, tidak bermalas-malasan, tidak loyo. Nah, kecuali kalau sakit. Nah, sakit ya, diapa-apakan ya loyo gimana ya. Nah, tapi dia pun masih semangat untuk apa ini? Berharap bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Barakallahu. Taib. Alhamdulillah. Thank you. Rasul. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan faedah berikutnya. Dalam hadis ini, ikhwanatina a'azakumullah, terdapat keimanan terhadap takdir. Jadi kalau kita mendapatkan apapun, khususnya musibah, maka kita mengatakan qadarallahu wa masyafa'. Ini semua telah ditakdirkan oleh Allah. Apapun yang Allah kehendaki akan terjadi. Ucapan ini menunjukkan orang tadi mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika dia mengucapkan seandainya begini, enggak akan begini, seandainya begitu, tidak akan begini, seandainya, seandainya, ini menunjukkan dia kurang dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paham ya? Jadi kalau ucapan seandainya ini terkait dengan kurang terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya haram, karena menunjukkan sikap kurang mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berarti telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia telah tergoda oleh syaitan. Tapi kalau ucapan andai tidak ada kaitannya dengan kurang terima dengan takdir Allah, maka tidak apa-apa. Ya. Andai aku punya uang banyak, ya, insya Allah aku akan umrah. Itu tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ini ternyata dapat laporan bahwa orang-orang Yahudi, nah, juga puasa tanggal 10 Muharram. Nah, maka beliau pun mengatakan seandainya tahun depan aku masih hidup, ya, nah, aku akan puasa tanggal 9-nya. Nah, maksudnya aku puasa juga tanggal 9-nya. Tapi beliau umurnya tidak sampai tahun depan, sehingga belum sempat melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram. Namun faedah yang bisa kita ambil di sini, beliau mengatakan dengan kata-kata lau, andai, ya, tapi bukan dalam rangka tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kurang puas dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengomentari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, maka tidak masalah. Jadi ada lau yang boleh, ada lau yang tidak boleh. Enggak semua lau membuka pintu setan untuk memberi was-was kepada Bani Adam. Lau yang menyebabkan setan bisa masuk memberi was-was dan menggoda Bani Adam adalah lau yang terkait dengan apa ini? Rasa kurang terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Protes dengan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala ya, yang menimpa dirinya. Nah, contohnya tadi itu. Dia kulaan cuma sedikit ya. Pikirnya paling-paling enggak laku semua ya. Ternyata setelah digelar barang dagangannya dalam hitungan 5 menit habis. Sudah bilang seandainya aku ulaan banyak, keuntunganku bisa 10 kali lipatnya. Naam. Segini aja 5 menit, kalau sekian gini ya, hanya butuh beberapa menit saja untuk menambah pundi-pundi keuntunganku ya. Nah, dia kurang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya belum tentu. Nah, seandainya kulaan banyak, nah mungkin yang beli juga cukup itu saja. Hitungan 5 menit, tapi selanjutnya enggak ada yang beli. Hanya barang yang segitu saja, sisanya enggak. Ah, ini enggak boleh. Ya. Nah. Paham ya? Nah, ini masalah lalu. Selanjutnya, dalam hadis ini qanafatina auzakumullah, kita bisa mengambil faedah wajib bagi kita untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan dan was-was dari setan. Nah, setan itu licik ya. Setan itu pantang mundur dalam menggoda ya. Begitu ada celah masuk, dia akan masuk. Sementara kita manusia punya kelemahan. Apa itu? Mudah lengah, mudah lalai, mudah lupa. Memang bawaan manusia ya. Nah, setan tahu. Barakofiku. Maka untuk menutupi kekurangan kita sebagai manusia yang punya bawaan-bawaan semacam tadi, ialah dengan apa ini? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kekurangan kita sebagai manusia tadi bisa apa ini? Tertutup. Jadi jangan merasa apa ini bisa mengantisipasi serangan setan atau godaan setan ya. Naam. Dengan kemampuan sendiri. Itu berarti dia tidak tahu diri. Barakfikum. Nah, diri kita manusia itu ada kekurangannya, dan kekurangannya ini dipahami oleh setan ya. Lengah, lalai, lupa. L3. Ya. Lengah, lalai, lupa. Ya. Ini setan tahu. Sehingga kita enggak boleh merasa bisa sendiri dalam mengantisipasi was-was atau godaan setan. Harus beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan kita, tindakan kita, atau apa saja yang kita lakukan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa ini? Gangguan dan was-was dari syaitan. Barakallahu'alaikum. Nah, adapun hadis berikutnya yang ketujuh, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat dan membawa barokah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita sikap mujahadah dalam ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari gangguan dan godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.